aduh sukma ninggalkeun jasmani. Ngalayang ka awan-awan rek nepangan kanu teu nepungan ka urang gunung malati di pinggir pasir kakarep pisan digarna kapendakna tacana ami katuban dan daunan kahempi kana gasari. Kakara pisan ligarna penak nata candami katuruban dang daunan kahempikan nagasari. Parang kritis kapi ati, aduh enggung pileluyan, pergi enjing tepang deui, aduh, pergi enjing tepang deui.